الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله وأبنائي الطلبة رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله malam ini kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab matan Jawami'il Akhbar للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Kita masih berada di hadis yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan apa saja yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan hadis yang kita lewati ini, yang kita berada di dalamnya. Pertemuan yang lalu kita sebutkan tentang al-ibadah wal-mu'amalah, perbedaan antara ibadah dan muamalah. Secara ringkas, al-ibadah maksudnya adalah interaksi seseorang dengan penciptanya, yakni Allah Jalla wa'ala. Dan ibadah ini memiliki kaidah, yakni asal daripada ibadah itu sendiri tidak boleh dilakukan. Asalnya ibadah tidak boleh dilakukan sampai adanya perintah, anjuran untuk kita melakukan ibadah tersebut. Yang kedua adalah al-mu'amalah, yakni interaksi sesama manusia. Dan ini hukum asalnya adalah mubah, dibolehkan, sampai datangnya dalil yang melarang muamalah tersebut. Berbeda dengan ibadah, ibadah kita menunggu sampai datangnya dalil baru kita amalkan, baru kita kerjakan suatu ibadah. Adapun muamalah, maka kita menunggu larangan. Ketika di sana tidak ada larangan, maka lakukan muamalah karena sifatnya adalah mubah. Pada pertemuan yang lalu juga disebutkan tentang makna bid'ah. Secara bahasa, bid'ah artinya sesuatu yang baru. Jadi segala sesuatu yang baru disebut bid'ah. Apa saja itu disebut bid'ah yang tidak ada pada masa Nabi SAW, yang tidak ada asalnya, kapanpun itu tidak ada permulaannya, maka itu bid'ah. Kipas angin kemarin kita sebutkan contohnya, lantai, meja dan sebagainya, ini bid'ah secara bahasa. Namun ketika kita membahas bid'ah secara syariat, maka bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, baik pada permasalahan akidah maupun amalan. Berbeda dengan yang awal. Yang awal secara bahasa sesuatu yang tidak ada asalnya, apapun itu yang tidak ada asalnya, bid'ah. Namun secara syariat tidak terlalu umum seperti itu. Khusus membicarakan permasalahan akidah dan amal harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, harus sesuai dengan contoh daripada sahabat. Ketika yang kita pahami akidah kita ataupun amalan yang kita lakukan, yang hal itu tidak ada pada masa Rasul, maka itulah yang disebut bid'ah secara syariat. Ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membahas suatu perkara apapun itu, maka di sana pasti kita dapati berbagai pemikiran, berbagai pendapat. Apapun itu, termasuk pembahasan bid'ah. Banyak pendapat daripada ahlul ilmi tentang bid'ah ini. Ada sebagian daripada mereka membagi bid'ah, dibagi menjadi dua. Ada yang membagi bid'ah menjadi lima. Ada yang tidak membagi sama sekali. Namun ahabbati fillah wa abna'i talabah, yang perlu kita perhatikan, kenapa terjadi banyaknya pendapat pada permasalahan ataupun suatu permasalahan, terkhusus yang sedang kita bahas ini, permasalahan bid'ah. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan kullu bid'atin dhalalatun. Setiap perkara baru dalam agama adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat pasti di neraka. Hadisnya secara langsung Rasul sebutkan tentang keumuman kullu bid'atin, seluruh bid'ah. Namun kenapa para ulama, ada sebagian daripada mereka membagi, padahal disebutkan seluruh, namun kenapa ada yang membagi? Ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Lafaz kullu bid'atin, kullu secara asalnya maknanya adalah al-umum, keumuman, seluruhnya. Ini asal makna daripada kullu, seluruhnya. Namun lafaz kullu ini, seluruhnya, terkadang dimaknai dengan makna sebagian, tidak keseluruhan. Secara asal maknanya seluruh, namun ada tempat-tempat di mana lafaz kullu ini bermakna sebagian. Di antaranya ketika lafaz kullu ini dalam satu jumlah di dalamnya terdapat al-istisna, pengecualian. Ketika ada kata kullu, namun setelahnya ada pengecualian, maka kullu di sini tidak maknanya seluruh, namun sebagian. Sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku, kullu seluruh umatku pasti yadkhulunal jannah, pasti akan masuk surga seluruh. Awalnya Rasul mulai dengan kullu, seluruh umatnya akan masuk ke dalam surga. Namun ternyata hadis ini ada lanjutannya. Ketika kita memahami hadis ini hanya sebatas yang kita ucapkan awal saja, itu maknanya semua kita masuk ke dalam surga. Mereka orang-orang kafir yang lahir setelah diutusnya Nabi Muhammad, umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Kalau kita cuma membaca sepotong, ini mereka juga bisa masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Rasul lanjutkan, illa man aba, kecuali yang enggan. Jadi makna seluruh di sini bukan seluruhnya, namun sebagian. Diartikan seluruhnya, maknanya sebagian, tidak seluruhnya. Orang-orang kafir, mereka enggan terhadap Nabi, tidak akan masuk surga mereka. Padahal Rasul mengawali kalimatnya dengan kullu, seluruh. Hukum asalnya artinya umum, semuanya. Namun ketika dia masuk illa salah satunya, maka artinya jadi sebagian. Kullu juga bisa dimaknai sebagian ketika adanya qarinah, ketika adanya indikasi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, Allah sebutkan kata kullu, namun maknanya bukan seluruhnya. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam, ketika mereka berdua menumpangi perahu milik nelayan, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Garda membolongkan, merusakkan perahu tersebut. Dirusakkan. Kenapa dirusakkan? Ya, Umair. Ahsan, karena di depannya ada raja yang ingin merampas perahu-perahu yang bagus, yang masih keren, masih bagus, dirampas perahunya oleh raja tersebut. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin khosba. Kulla, perhatikan kata kul. Secara asal hukumnya umum artinya, namun di ayat ini tidak diartikan umum. Wa kana wara'ahum malikun, karena di depan mereka ada raja, ya'khudhu, yang raja itu tugasnya merampas, kulla safinah, kulla, sebagian safinah, sebagian perahu-perahu. Nabi Khidir merusak agar perahu tersebut tidak dirampas oleh raja tersebut, agar diberikan jalan, agar boleh lewat perahu tersebut. Namun di sini disebutkan kulla, seluruhnya. Oleh karenanya bisa kita pahami bahwa kata kul terkadang tidak bermakna umum semuanya, namun dia bisa bermakna sebagian ketika ada indikasi tertentu. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ada sebagian pendapat yang menyebutkan hadis kullu bid'atin dhalalah. Kullu di sini bukan maknanya seluruh, namun sebagian. Kenapa? Karena ada indikasi. Apa indikasinya? Mereka sebutkan ada amalan yang dahulu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi meninggalkan amalan tersebut. Setelah Rasulullah wafat, dihidupkan kembali amalan tersebut oleh para khulafaur rasyidin. Siapa tahu apa amalannya? Salat malam pada bulan Ramadan secara berjamaah dahulu dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun kemudian Nabi tinggalkan. Setelah Rasulullah wafat, dikerjakan amalan tersebut oleh para khulafaur rasyidin. Ini indikasi pertama. Kata orang yang berpendapat kulla tersebut bukan makna seluruh, namun sebagian. Indikasi kedua kata mereka, ketika pengumpulan Al-Quran, dijadikan Al-Quran menjadi sebuah kitab utuh. Pada masa Rasul belum ada kitab Al-Quran yang seperti kita pegang. Makanya kata mereka ini bid'ah. Oleh karenanya mereka tidak memasukkan bid'ah itu seluruhnya dhalalah, namun sebagian. Taib, ahabbati fillah wa bana'i talabah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata ungkapan yang diucapkan pendapat yang tadi dibantah oleh ulama yang lain. Kata ulama yang membantahnya, kata mereka, kita kembali dulu apa ta'rif, pengertian daripada bid'ah itu sendiri. Kemarin telah kita sebutkan apa itu bid'ah secara syariat, yaitu apa saja yang dilakukan, apa saja yang tidak ada asalnya dari Nabi ataupun para sahabatnya, baik itu secara pemahaman akidah ataupun secara amalan, tidak ada asalnya dari Nabi ataupun sahabat. Oleh karenanya indikasi pertama yang menyebutkan bahwasannya amalan yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin ini sejatinya bukanlah bid'ah, karena Rasulullah pernah melakukannya kemudian ditinggalkan. Adapun bid'ah tidak pernah dilakukan. Salat malam yang dilakukan secara berjamaah, secara terus menerus pada bulan Ramadan bukanlah bid'ah karena pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun beliau meninggalkan. Kenapa beliau tinggalkan? Karena beliau khawatir ketika terus-terusan melakukan amalan tersebut, Allah ganti hukumnya menjadi wajib. Ketika salat malam pada bulan Ramadan menjadi wajib, tentu akan sangat menyusahkan kita umatnya. Diwajibkan. Oleh karenanya Rasul tinggalkan. Rasul cinta sekali sama kita umatnya. Tidak mau beliau memberatkan kita. Beliau tinggalkan amalan tersebut. Setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam, dihidupkan kembali sunnah ini oleh Khulafaur Rasyidin. Karena ketika mereka menghidupkan sunnah ini, ini tidak akan merubah hukumnya, tidak akan menjadikan hukumnya wajib, karena mereka melakukan terus menerus. Beda dengan Rasulullah lakukan. Karena wahyu turun kepada Nabi, tidak kepada sahabatnya. Oleh karenanya amalan tersebut, ahabbati fillah wa bana'i talabah, bukanlah bid'ah karena pernah dilakukan oleh Nabi. Biarpun seandainya amalan tersebut tidak dilakukan oleh Nabi, namun dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, ini juga bukan bid'ah. Karena di dalam hadisnya Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin mahdiyyin, dan wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Oleh karenanya, maka amalan tersebut, yakni amalan terus menerus melakukan salat sunnah secara berjamaah pada bulan Ramadan, bukanlah bid'ah. Jadi tidak cocok dimasukkan amalan ini amalan bid'ah yang lain. Itu yang pertama, karena bukan bid'ah. Adapun yang kedua, indikasi yang disebutkan tentang dikumpulkannya Al-Quran tidak ada pada masa Nabi alaihi salatu wassalam, maka ma'asyarul muslimin wal muslimat, abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah, ternyata amalan ini juga pernah dilakukan pada masa Nabi. Bahkan Nabi memiliki karyawan khusus untuk mencatat wahyu. Salah satunya Muawiyah bin Abi Sufyan, dicatat. Sahabat yang lain ada yang menulis Al-Quran di kulit-kulit yang telah disamak. Sebagian yang lain ada yang menulis di mana? Di tulang. Dikumpulkan. Ada sunnahnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Namun karena bertambah berkembangnya zaman, juga pada saat itu terjadi peperangan yang mengakibatkan banyak daripada penghafal Al-Quran gugur, inisiatif daripada sahabat Nabi Khulafa Ar-Rashidin membukukan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran, sehingga terkumpullah sebagaimana yang sekarang kita baca. Maka ini juga bukan bid'ah, dilakukan oleh Nabi, disempurnakan oleh para sahabatnya. Oleh karenanya hadis ini, kullu bid'atin dhalalah, kullu di sini maknanya adalah seluruhnya, bukan sebagian. Karena tidak ada satupun indikasi yang menjadikan kullu di sini maknanya sebagian. Seluruhnya menyebutkan kullu di sini maknanya adalah umum, secara keseluruhan. Tidak ada indikasi tertentu, kembali kepada asalnya, yakni umum. Seperti orang menyebutkan, seperti firman Allah Jalla wa'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini sebagian atau seluruh? Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan mati. Yang bernyawa pasti akan mati. Jadi di sini kullu maknanya sebagian atau seluruh? Seluruh. Tidak ada indikasi yang menyebutkan sebagian. Karena semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Begitu juga dengan hadis ini. Tidak ada indikasi satupun yang menyebutkan maknanya sebagian. Maknanya tetap menyeluruh. Kullu bid'atin dhalalatun. Seluruh kebid'ahan adalah kesesatan. Bahkan ditambah lagi oleh Nabi selanjutnya, wa kullu dhalalatin finnar. Dan seluruh yang sesat itu tempatnya di neraka. Wa kullu dhalalatin. Kullu di sini maknanya apa? Seluruh apa sebagian? Seluruh. Tidak ada indikasi yang menyebutkan sebagian. Tidak mungkin ada yang namanya kesesatan selain di neraka. Tidak ada. Ada kesesatan di dalam surga? Tidak. Kalau kesesatan saja tidak kita bagi, kita artikan keseluruhan, kenapa yang di belakangnya malah kita bagi? Kita bagi menjadi bid'ah mahmudah umpamanya, atau hasanah. Mana indikasinya? Tidak ada. Kenapa dholalah enggak disebutkan? Dholalah hasanah, kesesatan yang baik, kesesatan mahmudah yang terpuji. Kenapa? Kenapa di bid'ah malah dibedakan? Patut dipertanyakan. Tidak ada indikasi satupun yang menyebutkan kullu di sini maknanya sebagian. Barakallahu fikum. Ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan para sahabat sekalipun, mereka tidak memandang adanya bid'ah selain dhalalah. Tidak ada. Hal ini diucapkan oleh Ibnu Umar, anak dari Khulafa Ar-Rashidin. Ibnu Umar, anaknya Umar, orang yang tumbuh. Ibnu Umar ini tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Sejak kecilnya dia beribadah kepada Allah, semangat dalam ibadahnya. Bahkan umurnya belum cukup, belum baligh. Namun ketika terjadi peperangan, karena semangat beliau membela agama Allah, beliau mengajukan dirinya untuk menjadi tentara Allah. Namun Rasul alaihi salatu wasallam, jangan. Belum sampai, umurnya belum sampai untuk berperang, masih muda. Namun beliau mengajukan dirinya untuk membela agama Allah. Apa kata beliau? Kata beliau tentang bid'ah ini, kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah adalah kesesatan, kata beliau. Beliau lanjutkan, wa in ra'ahan nasu hasanatan, walaupun manusia memandang bid'ah tersebut baik. Coba perhatikan betapa banyak orang yang melakukan sebuah amalan, namun mereka menyangka amalan tersebut amalan yang bagus, lantas mereka katakan inilah bid'ah hasanah. Betapa jauhnya ini daripada pemahaman para sahabat Nabi. Perhatikan apa kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalatun, setiap kebid'ahan itu kesesatan, tidak ada yang terpuji. Sahabat Nabi langsung yang menafsirkan. Al-Quran turun, ketika mereka tidak paham langsung bisa menanyakannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika ada hadis yang disebutkan oleh Rasul, mereka tidak paham, langsung mereka tanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan inilah pendapat mereka tentang bid'ah. Tidak ada yang hasanah, semuanya dhalalah, sesat. Wa in ra'ahan nasu hasanatan, walaupun manusia menganggap amalan tersebut baik. Tidak ada yang baik kalau itu adalah amalan yang bid'ah, amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan pertemuan yang lalu kita sebutkan, kita bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Malik tentang bahaya bid'ah ini. Kita ulangi, kata beliau Imam Malik, man tad'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan, siapa saja yang melakukan sebuah bid'ah, sebuah amalan yang tidak ada contohnya sedikit pun dari Nabi ataupun sahabatnya, yaraha hasanah, dan dia menyangka amalan yang dia lakukan tersebut adalah baik, faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalata, maka sungguh dia telah menuduh bahwasannya Nabi Muhammad telah berkhianat. Tuduhan yang sangat keji. Orang yang melakukan amalan baru, kemudian mereka menyangka amalan tersebut baik, sama dengan dia telah menuduh Nabi alaihi salatu wasalam berkhianat. Kenapa? Kata Imam Malik, li'anna Allah yaqulu, karena Allah jalla wa ala telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, pada hari ini telah sempurna agama Islam. Apa arti kesempurnaan? Ketika ada orang yang melakukan amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, secara tidak langsung dia menuduh Nabi berkhianat. Oh, sebenarnya tidak sempurna amalan ini, Rasul belum sebutkan. Seakan-akan seperti itu orang yang melakukan sebuah kebid'ahan, padahal tidak demikian. Agama ini telah sempurna, sebagaimana Rasul dan sahabatnya berjalan di atasnya, kita pun wajib mengikutinya. Tidak menambah-nambah, apalagi menganggapnya suatu yang baik. Ikhwatillah, Ibnu Abbas, sahabat yang mulia. Beliau menasihati kita. Kata beliau, "Alaika bil istiqamati. Ittabi' wa la tabtadi'." Wajib atas kalian untuk senantiasa istiqamah. Istiqamah. Dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas jalannya Rasul. Wala tabtadi', dan janganlah kalian melakukan amalan-amalan yang dahulunya amalan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan sahabatnya ridwanullah ajma'in. Oleh karenanya, ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk senantiasa kokoh di atas sunnah Nabi ini. Jangan berpaling karena sedikitnya mungkin yang memegang atau yang berjalan di atasnya, atau karena banyaknya orang di atas kebatilan. Jangan pernah kita mencampakkan kebenaran ini. Senantiasa kita kokoh di atasnya agar Allah berikan keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Bahkan seandainya kita ingin Allah ampuni dosa-dosa kita, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali hanya dengan mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasul, maka ikutilah aku. Semoga bermanfaat. Ilahuna darsuna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.